fi qulubihim marad, kata Allah. Jadi syaratnya teman, coba mantapkan lagi hati kita, tajdid iman kita di dalam hati dengan majelis-majelis kayak gini. Itu yang bikin saya merasa, kalau saya pribadi nih ya, saya mungkin gak layak, tapi saya merasa wa amma bi ni'mati rabbika fahadisab, merasa ada satu kehebatan Allah yang saya pengen banget cerita ke banyak orang. Bukan sayanya hebat, demi Allah, Allahnya yang hebat. Dan kehebatan Allah ini kita harus tahu. Nah, itulah motivasi saya men-share. Itu yang bikin saya pede banget ngapa-ngapain. Pede, kenapa? Kan Allah yang... Tapi bukan berarti konyol ya. Tetap ada pertimbangan, tetap ada ikhtiar. Itu mah urusan zahir. Pertimbangan, ikhtiar, musyawarah, itu urusan zahir. Ini kita lagi ngomongin urusan batin. Jangan sampai kita batinnya mantap tapi gak ikhtiar. Kok gak ada Ustaz? Dia terlalu woles. Terlalu, kayak kemarin ada cerita teman di Surabaya tuh bilang, Ustaz, saya tuh udah berusaha woles, tapi kok gak lulus-lulus ya Ustaz? Saya ketika ujian woles, gak belajar, kata dia. Saya udah umur sekian, woles, gak ngelamar-ngelamar cewek. Ya tapi kok jadi hidup saya kayak gini-gini aja Ustaz? Itu bukan woles. Bukankah Nabi berlindung dari kepada Allah dari kata-kata a'udzubika minal ajzi wal kasal? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lemah dan malas. Itu malas, bukan woles. Mudah-mudahan kita jadi tahu, oh berarti akar kita tuh di sini. Kalau mantap di sini nih, enggak akan kecewa. Terus kalau kita udah mantap, gimana cara Allah nolongin kita? Kalau kita yakin nih, udah berserah diri sama Allah, kalimat inna sholati wa nusuki, kalimat hasbiyallah itu udah mantap di hati kita, gimana cara Allah nolong kita? Kayak Bilal bin Rabah, ketika dia diuji oleh Allah dengan disiksa Umayyah bin Khalaf, dan penyiksaan itu live streaming lagi tuh, semua orang nonton kan ketika Bilal disiksa, dan orang-orang pada komen, kasihan ya gitu. Yang lain nanya, siapa yang kasihan? Dikirain Bilal, ternyata bukan, Umayyah kasihan. Karena kelihatan dia yang kewalahan, yang kecapean. Bilal mah biasa-biasa aja. Sakit sih tapi ketahan. Gimana cara Allah menolong Bilal? Ketika Bilal mengatakan satu mantra, satu kata saja, ahadun ahad, ahad, ahad, ahad, cuma satu kata. Bilal tuh gak ngomongin Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wala naum, enggak. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayy. Enggak, dia enggak hafal ayat sebanyak itu. Dia cuma tahu ahadun ahad. Kenapa Bilal enggak baca doa yang panjang? Karena Bilal baru masuk Islam dan belum tahu agama ini kecuali ahadun ahad. Dia belum tahu Al-Qur'an yang panjang, dia belum tahu hadis, dia belum tahu wirid-wirid. Bahkan nanti sampai Bilal udah di Madinah juga, dia wiridnya enggak banyak Bilal tuh. Dia pernah kayak kepo gitu ya, Nabi lagi wirid. Terus Ibnu Abbas itu kan kayak anak kecil yang kemana-mana ngikutin Nabi ya. Jadi Nabi buat dia tuh udah kayak ayah gitu. Kemana Nabi dia ikut. Dan Ibnu Abbas dia cerdas. Kalau dengar sesuatu langsung ingat, gak pernah lupa lagi tuh. Nah, Ibnu Abbas juga didengerin sama Bilal. Wah wiridnya panjang gini. Yang satu lagi, ini juga lebih panjang nih Rasulullah. Dua-duanya panjang. Bilal bingung, terus saya gimana dong? Bilal, wirid saya gak sepanjang mereka. Akhirnya Bilal punya wirid sendiri yang cuma 4 kalimat. Dilapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh gak punya wirid dan danah. Saya gak punya wirid seperti wirid Nabi, wirid Ibnu Abbas, wirid Ali yang panjang-panjang. Boleh gak ya Rasul? Kata Rasul, wirid kamu apa Bilal? Kata Bilal, wirid saya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma 4 hal. Itu kan wiridnya Bilal tuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuman itu doang ya Rasul. Nabi tersenyum. Nabi bilang, Bilal, wirid kami panjang-panjang, intinya itu-itu juga. Jadi Bilal itu menyimpulkan gitu. Pinter ya. Wirid Nabi kemana-mana, ujung-ujungnya adalah wirid Bilal. Jadi dia tinggal ngambil ujungnya aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Beres kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu udah udah menyeluruh semua doa itu ada di situ. Makanya disebut pamungkas. Jangan remeh loh dengan doa itu. Kalau kita baca doa itu dengan yakin, itu benar-benar ajaib tuh doa. Kita aja yang kadang-kadang ngerasa aduh kayak kurang afdol nih, kayak asa kurang nih doanya, cuma robana atina. Enggak. Kalau mau nambah boleh. Tapi doa itu juga udah keren banget tuh. Bahkan doa itu diajarkan di surat An-Nisa. Allah sendiri yang ngajarin hasanah dunia, hasanah akhirat, dan terhindar dari api neraka. Mau nambah yang lain buat apa? Biar makin mantap nih. Ahadun ahad, dia cuma tahu satu kata, ahad doang gitu. Kok terus apa pertolongan Allah buat Bilal? Allah menolong Bilal bukan tiba-tiba begitu, ahadun ahad, datang Abu Bakar, Bilal saya beli, saya bebaskan. Gak gitu cara Allah menolong hambanya. Ini yang kita harus paham. Sehingga tadi jawabannya, ketika ada yang mengatakan, dia itu orang yang beriman, dia itu orang soleh, kok dia gak ditolong? Gak, dia ditolong, kita yang gak tahu dia ditolong. Apa bentuk pertolongannya? Allah menolong hambanya dengan dua cara. Pertama, pertolongan pertamanya adalah kayak UGD gitu. Begitu datang ke rumah sakit, diinfus dulu atau periksa apa? Tensi dulu, terus diinfus. Kalau perlu, gak langsung didiagnosa sama dokter. Kadang-kadang apalagi datangnya gak ada dokter di klinik itu, besok baru dokter diagnosa, yang penting dia pertolongan pertama. Nah Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Gak langsung drop off, gak. Dikuatkan kesabaran dia. Sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian yang itu, hatinya tetap tenang. Dia tetap kuat, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Bilal disiksa itu berhari-hari, berminggu-minggu. Padahal dia udah bilang ahadun ahad dari hari pertama. Kok gak langsung dibeli sama Abu Bakar? Karena Allah ngasih pertolongan pertama buat Bilal bukan cara dengan cara dibebaskan, tapi dikuatkan hati Bilal. Sehingga ketika disiksa, Bilal sama sekali tidak mau beralih dari iman. Kata Umayyah pertama, wahai Bilal, tinggalkan agama Muhammad, beralih kepada agama orang Quraisy. Ahadun ahad, wahai Bilal, Muhammad itu gak pernah bantu kamu, dia sendiri di rumahnya dilindungi keluarganya, kamu sendiri di sini gak ada yang lindungi. Ahadun ahad, wahai Bilal, ya sudahlah, kalau kamu gak mau ninggalkan agama Muhammad, minimal kamu mencela Muhammad aja, tapi agamanya tetap kamu peluk. Ahadun ahad, ya udah, gak usah mencela Muhammad, gak apa-apa, minimal kamu jangan bilang lagi ahadun ahad. Ahadun ahad, sebel gak sih? Kan sebel banget nih jadi Umayyah bin Khalaf ya. Akhirnya Umayyah bilang, Bilal, sekarang saya tuh udah dari ujung, udah ke tengah tuh udah jauh banget loh Bilal. Masa kamu gak bisa ditawar sama sekali sih? Saya tuh udah banyak kasih diskon. Tadi suruh kufur gak mau, terus suruh mengkhianati Muhammad gak mau, mencela Muhammad gak mau, gak usah ngomongin ahad aja juga gak apa-apa, gak mau juga. Sekarang minimal gini wahai Bilal, kamu tetap boleh ngomong ahadun ahad, kamu boleh la ilaha illallah, kamu boleh apa, tapi akuilah bahwa agama kami itu gak salah. Pluralisme, ya kan? Kami juga benar, kamu juga benar, cuman kamu lebih cocok dengan Allah, kami cocok dengan berhala. Gitu aja Bilal, ahadun ahad. Apa gak stroke tuh Umayyah bin Khalaf? Udah berkali-kali nawar gak bisa. Kenapa Bilal bisa kayak gitu? Umayyah itu lemah hatinya, Bilal kuat hatinya, karena Allah menolong hati Bilal. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun kecuali darurat. Cuman itu alasan yang membolehkan. Dan ini belum jadi darurat, akhirnya kita tinggalkan. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive, kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu. Jadi berhemat, gak bisa entertain, gak bisa jalan-jalan. Dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita. Kalau kita gak yakin sama Allah, Allah gak akan nolong hati kita. Akhirnya kita balik lagi, apa nih maunya Allah? Ada yang kayak gitu. Dan lapor ke saya lagi curhat, Ustadz saya pengen nanya. Nanya apa Pak? Apa sih maunya Allah? Kok nanyanya ke saya? Nanya ke Allah dong. Apa sih maunya Allah? Saya tuh udah ngelakuin loh apa yang Allah mau. Saya udah ninggalkan pekerjaan riba saya udah sholat di masjid 5 waktu, istri saya sudah berhijab, anak-anak udah belajar ngaji, saya udah gak kayak dulu lagi minum segala macam. Tapi kok hidup saya kayaknya makin susah nih? Nah, dia gak berakad dengan Allah di hatinya. Dia hanya mencari yang mudah buat dia dan menguntungkan. Dan itulah yang disebut dengan iman ala harfin. Imannya berada di pinggir. Sedikit saja ada guncangan langsung terperosok. Itu iman yang kayak gitu. Karena SOP-nya bukan kayak gitu. Jangankan kita, Bilal lebih soleh dari kita. Khabab lebih soleh dari kita. Siapa lagi yang disiksa? Sumayyah lebih soleha daripada kita. Masyitoh lebih soleha daripada kita kan? Ashabul Ukhdud yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit lebih soleh daripada kita. Kenapa mereka diberlakukan SOP yang sama? Apakah Allah gak tahu isi hati mereka? Tapi emang kayak gitu sunnatullah teman-teman. Perjalanannya emang kayak gitu dulu. Ketika kita hijrah, kita Allah uji dulu ke bawah. Dan bersabarlah, yakinlah sama Allah, Allah akan kuatkan hati kita. Gak lama kok yang gak gitu-gitu. Dan makin husnuzon kita ke Allahnya mantap, makin cepat loh terjadi keajaiban. Kalau saya sering ngerasa husnuzon itu yang menolong saya nih. Ini mah gak akan lama, ini mah bisa, ini mah apa. Tapi ikhtiar ya, ini masalah hati doang nih. Insya Allah Allah tolong, insya Allah gak akan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah. Benar-benar Allah tunjukin keajaiban. Gak pernah kepikiran. Jadi ayat min haitsu la yahtasib itu benar-benar nyata. Wa yaj'allahu makhraja itu benar-benar nyata. Pasti teman-teman pernah ngalamin itu. Makanya kalau udah pernah ngalamin, alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat itu, terus bikin itu jadi tajdid iman, pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko fisabilillah, berani gambling dengan melibatkan Allah, berani. Selama itu fisabilillah, gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling jalan Allah gimana? Ninggalin yang haram menuju ke yang halal walaupun sedikit beresiko, itu namanya gambling fisabilillah. Kan mengambil resiko kan? Kayak bertaruh gitu. Kalau bertaruhnya pakai nama Allah, tenang weh. La tahzan. Allah enggak akan ngecewain kita kalau kita pakai nama Allah. Termasuk menikah enggak punya modal. Termasuk seorang perempuan menyerahkan dirinya, hatinya kepada seorang laki-laki yang enggak punya modal. Gambling banget kan? Ngambil resiko banget, tapi dia tahu laki-laki ini orang yang beriman dan bertanggung jawab. Beriman dia ke Allah, bertanggung jawab kepada manusia, artinya dia mau berikhtiar, mau bekerja. Maka tenang. La tahzan wahai ibu-ibu, la tahzani wahai perempuan, karena kalau kalian menyerahkan hati dan diri kalian untuk laki-laki yang beriman kepada Allah dan bertanggung jawab untuk kalian, insyaallah la'allahu khair. Itu yang udah baik banget tuh. Awal-awalnya mungkin agak ada tunggakan listrik, wajar. Akhirnya diusir, ya emang kayak gitu. Kita baru diusir, belum disiksa kayak Bilal kan. Baru diusir doang, baru dimarahin sama bu kos. Setiap akhir bulan dimarahin, biasa. Belum dicambuk seperti Sumayyah. Belum juga dibakar hidup-hidup dan diseret di bara api seperti Khabab. Na'uzubillah. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabashshiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Enggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Enggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan enggak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Enggak kayak gitu sunnatullahnya, itu disilang. Sunnatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Gak mungkin, kebalik itu. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabashshiris sabirin. Terus nanti ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja dan seterusnya. Ala inna nasrallahi qarib. Tenang, bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi, kata Allah. Terus-terusin, terusin sabarnya. Isbiru wasabiru warabitu, bersabarlah, kuatkan kesabaran, ikat pinggang kalian, jangan sampai kalian berputus asa. Akad di sini. Baru nanti Allah tunjukin. Makin besar kesabaran kita, makin besar keajaiban dalam hidup kita. Saya udah ngebuktiin itu, saya yakin teman-teman udah pernah membuktikan itu. So, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus galau? Kenapa kita harus berputus asa? Bismillah, jalan. Baru kita ngomong hasbiyallah. Allah nolong kita itu dengan ditolong dulu hatinya. Coba kita renungkan sebelum kita closing. Gimana cara Allah menolong hati sahabat dalam perang Badar di surat Al-Anfal? Gimana cara Allah nolongin sahabat? Enggak langsung ujuk-ujuk menang dan musuh kalah, enggak? Ditolong hatinya dulu. Karena perang Anfal itu awalnya cukup deg-degan. Pertama itu perang pertama banget, ya. Beda kan kalau kita pertama banget melakukan sesuatu kan pasti agak-agak salah tingkah, bingung, khawatir gitu kan, kagok gitu. Nah, surat Al-Anfal ayat 9. Saking khawatir dan deg-degannya sahabat dan Rasulullah sampai mereka bikin istighosah. Apa itu istighosah? Doa yang panjang. Istaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Jadi istighosah itu masyru' ya. Ada di Al-Qur'an, malah di surat Al-Anfal, bahwa istighosah itu sesuatu yang bukan bid'ah. Istighosah itu justru doa yang keren banget. Apa istighosah, Ustaz? Istighosah itu meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat panjang. Saking panjangnya dan saking seriusnya, Nabi ngangkat tangan udah enggak gini. Udah gini angkat tangannya. Udah setinggi mungkin. Gini. Kayak gitu semuanya sahabat ngangkat tangan. Semalaman sampai setelah selesai istighosah, sahabat pada ketiduran dan Nabi melanjutkan istighosah berdua, Rasul dan Abu Bakar, sampai subuh. Kenapa bisa gitu? Saking khawatirnya. Gimana besok nih? Kalau kita sampai meninggal, terbunuh, maka udah gak ada lagi yang meneruskan dakwah. Jadi Nabi bukan takut mati. Takut kalau beliau wafat, gak ada lagi yang nerusin dakwah. Cuman karena umat Islam cuma segitu-segitunya, semuanya udah dibawa perang. Kalau mereka besok terbunuh semua, terus siapa yang akan meneruskan dakwah? Itu yang Nabi khawatir, bukan masalah keselamatan pribadi beliau. Itu mah bukan tipe Nabi banget. Nabi kan pemberani orangnya. Ya Allah, kalau besok kami ditakdirkan terbunuh, maka tidak akan ada lagi orang yang mengatakan la ilaha illallah di muka bumi, kata Nabi. Sampai Nabi semalaman berdoa. Sahabat galau berat. Saking galaunya mereka, gak bisa tidur. Gimana ya, padahal rame, gak bisa tidur, resah, makan gak enak. Di depan udah ada segala macam menu, gak dimakan, gak disentuh. Gak enak aja tuh. Persis rasanya kayak malam sebelum besoknya mau akad nikah buat saya. Itu malam gak bisa tidur loh. Dan besoknya pas akad nikah saya ngeliat wajah mata istri saya juga kayak sembab-sembab gitu. Kenapa? Kok nangis malaman ya? Enggak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran nih akadnya gimana gitu coba. Kirain mikirin mantan, saya bilang. Itu mah dikit sih. Bahaya. Mau akad ngomongin mantan. Bener-bener gak bisa tidur. Terus gimana cara Allah menolong? Pertama kata Allah, wa ma ja'alahu Allah, ayat 9 ya. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Apa yang terjadi malam itu? Tiba-tiba langit dipenuhi dengan bintang. Sahabat ngelihat ke atas, Ya Rasulullah, lihat ke atas. Ketika ngelihat ke atas, ada apa? Itu kok bintang banyak banget, lebih banyak dari biasanya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Rasulullah ayat ini. Kata Nabi, itu bukan cahaya bintang, itu cahaya malaikat yang lagi berbaris di pintu langit, yang besok insya Allah akan membantu kita dalam perang. Jadi kaum muslimin berbaris di bumi, malaikat berbaris di langit. Coba. Itu pertolongan hatinya. Enggak langsung malaikat turun bacok-bacokin orang kafir. Enggak. Ya Rasul, tanggung banget sih cuma baris doang. Turun atau sekalian biar kita tinggal nonton doang kan ya, live gitu kan. Enggak kayak gitu cara SOP-nya. Allah nolongin hati dulu, bukan mengangkat masalah. Hati dulu ditolongin, ditenangkan gitu. Tuh lihat tuh malaikat udah pada berjejer. Dan itu ribuan malaikat. Satu malaikat aja cukup sebetulnya. Kenapa sampai ribuan? Kan malaikat tinggal niup doang ya. Kadang-kadang malaikat bersin aja habis tuh orang kafir kan ya. Enggak sengaja bersin tuh habis tuh. Lebih daripada badai. Itu udah badai tornado gimana malaikat bersin kan? Ngapain sih harus alfim minal malaikah? 1000 malaikat? Kalau kita mau berpikir logis nih, enggak usah 1000 deh ya Allah, satu aja butuhnya. Asal malaikat kayak gitu apa nyentil doang, itu satu pasukan kafir. Kadang-kadang enggak sengaja bukan cuma orang kafir, orang-orang Islam juga kebawa tuh karena saking gedenya tangan malaikat kan. Ngapain kok 1000? 1000 itu tujuannya untuk menguatkan hati orang yang beriman. Jadi kalian gak sendiri wahai kaum muslimin. Tuh lihat di langit, kalian di bumi berbaris 300 orang, di langit 1000 malaikat. 300 lawan 1000? Bukan. 1300 lawan 1000. Itu baru benar matematikanya. Perang Badar bukan 300 banding 1000, tapi 1300 banding 1000. Dan 1000-nya lagi itu apa? Elf. Pasukan elf yang datang. Pasukan malaikat. Dan mereka berbarisnya di langit udah siap pakai ikat kepala. Jelas lagi tuh, ikat kepala hijau. Pakai ikat kepala hijau, ada yang pegang panah, ada yang pegang pedang. Malaikat itu menunggangi kuda berwarna putih dan siap menyambar. Udah siap di langit semuanya malaikat. 1000 malaikat berbaris. Sehingga mereka melihat seperti bintang gemintang di langit. Tenang sebentar. Kemudian cahaya itu hilang lagi. Supaya apa? Supaya kaum muslimin sekarang istirahat dulu. Masa ngelihat bintang terus ya? Enggak istirahat besok teh. Nah, Allah bilang di ayat 10, "Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum." Allah tidak menjadikan barisan-barisan malaikat yang banyak itu kecuali sebagai berita gembira dan untuk menenangkan hati kalian gitu maksudnya. Jadi Allah kalau nolong kita tuh nolongnya hati dulu. Dan hati yang ditolong hanya hati orang yang beriman. Orang-orang perang Badar itu orang-orang yang beriman. Apa bukti mereka beriman? Kan di ayat di awal Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo, mukmin yang sejati. Terus para sahabat udah selesai adegan malaikat masih belum bisa tidur. Tetap aja manusia ya. Tapi gimana ya besoknya? Gimana yang besok? Enggak bisa tidur. Akhirnya Allah kirim angin yang sejuk yang membelai kulit dan rambut mereka, tiba-tiba ngantuk serentak. Allah bilang di ayat 11, "Idh yughasyikumun nu'as." Tiba-tiba kalian ngantuk, kata Allah. Allah yang bikin mereka ngantuk. Kadang kita jadi tidurnya lama, gampang ngantuk, itu mungkin pertolongan Allah buat masalah-masalah kita yang terlalu banyak. Kenapa dia tidur aja kerjaannya? Banyak masalah kali. Makanya kerjaannya tidur. Di bus tidur, di angkot tidur, di depan di kelas tidur. Ya mungkin terlalu banyak beban. Akhirnya Allah menolong dia dengan cara ditidurkan. Sama seperti Allah menolong Ashabul Kahfi yang galau berat kan? Gara-gara mereka terkurung di dalam gua terus bingung mau gimana nih, gimana? Ya udah deh daripada gimana tidur. Tidur mereka. 300 tahun pula tidurnya enggak tanggung-tanggung. Ini 3 mata kuliah tidur. Ya mungkin memang itu solusi buat dia. Daripada dia baru diputusin ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran yang rumit, dengan dosen yang kilal, kan makin kasihan ya. Allah kasihan sama dia, udah tidur aja deh. Tidurlah dia nih. Pas dia udah, mereka udah tidur, kata Allah, amanatam min. Amanah itu aman, dari kata aman. Bukan amanah berarti tanggung jawab. Amanatam min artinya rasa aman dari Allah. Tiba-tiba mereka tidur semuanya. Udah tidur, Nabi berdua sama Abu Bakar gak tidur, tapi cuma 2 orang ini nih yang melek dan keren banget nih. Doa terus di tenda beliau sampai ridanya jatuh, janggut Rasulullah basah dengan air mata, nangis panjang malam. Bukan Nabi gak ragu sama Allah, bukan. Lebih kayak manja sama Allah. Ya Allah besok gimana nih, ya Allah besok gimana. Dan Allah suka banget dimanjain sama hambanya. Udah gitu, menjelang subuh bangun dari tidur. Udah segar kan? ternyata setan tuh gak rela kaum muslimin tenang loh. Ini nih, kerjaan setan kan antara Allah dan setan tuh terus-terusan kan tarik-menarik kan dari zaman Nabi Adam. Setan tuh gak rela orang Islam tuh tenang, dibikin galau terus. Caranya apa? Gak bisa tidur, Allah kasih tidur, ngantuk. Udah tidur, gak menyerah setan, masuk ke dalam mimpi mereka. Kayak gitu setan bermain, masuk ke dalam mimpi para sahabat. Mungkin karena tidurnya gak baca doa, soalnya tidurnya kan tiba-tiba ngantuk langsung ke tidur. Masuklah setan. Ngapain setan masuk ke dalam mimpi? Dia bikin hayalan sahabat tiba-tiba mimpi basah dan semuanya bangun dalam keadaan junub. Itu kerjaan setan. Semuanya bangun dalam keadaan junub. Itu yang terjadi di Perang Badar. Ini kan jarang dibahas ya. Kita cuma bahas 300 banding 1000 itu terus setiap tahun. Bahas dah yang detail before sampai afternya tuh keren banget Perang Badar. Semuanya bangun, duh gimana nih, masa kita mau berperang suci dalam keadaan tidak suci? Kan Perang Badar tuh perang suci, gimana kita mau berperang suci sementara kita kotor, najis. Akhirnya pada nyiapin air kurang, masalah lagi. Kayaknya emang nih ada tanda-tanda buruk nih kita nih besok nih. Galau lagi, apa yang terjadi? Allah bilang, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Pas mereka lagi galau-galaunya, lagi dalam keadaan najis, Allah turunkan air hujan saat itu. Tiba-tiba hujan, dan hujannya cuma di kem kaum muslimin loh. Padahal kan berhadapan-hadapan tuh, dua kem nih. Kem Islam, kem kafir. Kemnya orang kafir, gak ada hujan tuh. Kering aja kayak gitu. Kem orang Islam, hujan lokal. Semuanya pada mandi, oh Allah Akbar, Masya Allah, pada mandi di luar, oh, basah-basah semuanya. Apa kata Allah? Liyutahhirakum bi, untuk membersihkan kalian, mensucikan kalian. Wayudhibankum rijzasyaitan, menghilangkan bekas-bekas godaan syaitan di dalam mimpi kalian. Waliyarubita ala kulubikum, untuk mengikat hati kalian, lagi-lagi hati. Jadi hujan turun untuk mengikat hati kalian yang tadi udah renggang. Yang tadi mulai galau. Sekarang diikat lagi biar kuat hatinya. Dengan cara Allah tolong hatinya. Ini teman-teman yang dimaksud dengan cara Allah menolong kita. Baru besok terjadi Perang Badar. Dimulai dengan duel. Tiga jagoan Nabi. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Dan itu membuka kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin. Hidup kita kayak gitu juga. Perang Badar itu bukan hanya kisah peperangan, tapi dia kisah kehidupan dalam analogi perang. Allah tidak mengangkat satu kisah di Al-Quran hanya untuk dinikmati alur ceritanya. Allah mengangkat satu cerita di dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran hikmahnya, diterapkan dalam kehidupan kita walaupun secara adegan berbeda dengan kehidupan sahabat. Jadi itu bukan cuman kisah perang, tapi kisah kehidupan. Allah nolong kita. Ragu lagi, ditolong lagi apa? Lemah lagi, ditolong lagi hatinya. Lemah lagi, ditolong lagi hatinya dengan satu syarat, yakin sama Allah, mukmin. Mudah-mudahan ini ngebooster kita dalam menjalani ujian-ujian di awal-awal kita berhijrah, juga membooster kita supaya berani mengambil satu keputusan dan pilihan-pilihan hidup yang berat, baik buat yang cowok ataupun yang cewek. Berjalanlah dengan tenang. Islam itu indah banget. Dan buat saya pribadi, saya bersyukur dilahirkan sebagai seorang muslim. Dan bersyukur juga difahamkan sedikit tentang keislaman yang luas. Sehingga saya ngerasa bisa banget mengekspresikan diri saya ke hobi-hobi saya. Tapi masih dalam koridor Islam. Saya senang main, saya senang jalan, saya senang traveling, saya senang nyoba yang baru-baru. Tapi masih dalam koridor Islam dan itu saya bersyukur banget. Berarti Islam itu memang benar-benar luar biasa. Jangan khawatir gara-gara berhijrah terus jadi kaku, enggak. Gara-gara berhijrah terus kita tinggalnya di masjid, itikaf terus, enggak gitu-gitu amat juga. Ada waktunya masjid, ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya belajar, ada waktunya kerja, ada waktunya keluarga. Islam itu keren banget teman-teman. Mudah-mudahan kita makin mantep nih. Raditu billahi robba, wabi muhammadin nabiya, wabil islami dinan. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan ini untuk kita lewat Islam di dunia. Dan insya Allah kelak Allah berikan kenikmatan yang lebih besar dengan rahmat Allah di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada, waj'al lana min kulli dhiqin makhraja,